طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد بركات أبو صالح dalam Mizan al-Busra Jibril yadkhul fi 70 hijaban min nurin bighairi ilm. Karena keistimewaan Jibril, disebutkan bahwa Jibril diizinkan masuk melewati 70 hijab dari cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala bighairi ilm, tanpa izin. Sudah bebas Jibril masuk sampai ke 70 hijab. Dan di dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW pernah melihat Jibril fi suratihi, dalam bentuk aslinya, walahu 600 janah, memiliki 600 sayap. Kullu janahin qad saddal ufuq, masing-masing sayapnya memenuhi ufuk. Yasqut min janahihi, berguguran dari sayapnya, tahawil wad-dur wal yaqut, berguguran dari sayap-sayapnya segala macam seperti permata, mutiara dan sebagainya. Jadi rontokannya itu seperti mutiara dan permata. Mallahu bihi alim, sungguh hanya Allah yang tahu. Dan Rasulullah SAW pernah melihatnya. Fi sidratul muntaha, indaha jannatul ma'wa. Khamil bin a'azakumullah, disebutkan dalam ayat itu, dalam surat An-Najm, bahwa Jibril melihatnya sekali lagi. Itu melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Nah, adapun ketika ditanya apakah melihat Allah, dijawab nurun anna arahu, cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya. Ini khunidun a'azakumullah tentang Jibril alaihi salam yang memiliki 600 sayap, setiap sayap memenuhi ufuk dan berguguran dari sayap-sayapnya seperti mutiara-mutiara dan permata. Fa idza kana hadza 'idham hadhil makhluqat, kalau seperti itu besarnya ciptaan Allah, fa khaliquha a'dham wa ajal wa akbar, maka tentunya penciptanya lebih besar lagi, lebih mulia lagi, lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Fa kaifa yusawwa bihi ghairahu fil ibadah? Maka bagaimana mungkin ada seseorang yang menyamakan dengan makhluknya dalam ibadah? Du'aan wa khaufan wa raja'an wa tawakkula. Berdoanya kepada selain Allah atau takutnya kepada selain Allah, harapannya kepada selain Allah, bergantungnya kepada selain Allah. Padahal betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dhalika min al-ibadati allati la yastahiqquha ghairuhu. Demikian pula ibadah-ibadah lainnya yang tidak pantas diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanzur ila halil malaika, lihatlah bagaimana keadaan malaikat. Wasyiddat khawfihim, dan bagaimana rasa takut mereka kepada Allah. Padahal Allah sudah berfirman tentang malaikat-malaikat, ibadun mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wahum bi amrihi ya'malun, tidak pernah mendahului ucapan dan selalu melaksanakan perintah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyyatihi mushfiqun. Dia yang maha mengetahui apa yang ada di hadapannya dan di belakangnya, dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali kepada yang diridhoi oleh Allah, dan mereka selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaqul minhum inni ilahun, dan siapa di antara malaikat yang berkata aku adalah ilah min dunih selain Allah, fadzanika najzihi jahannam, maka kami akan balas dengan neraka jahannam. Artinya malaikat enggak ada yang berani mengatakan aku adalah ilah. Padahal makhluk-makhluk yang dahsyat, yang besar. Kadzalika najzil zalimin, demikianlah kami balas kepada orang-orang yang zalim. Khonibidina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Tidak ada satu malaikat pun yang berkata akulah ilah. Mengapa manusia selalu meminta kepada malaikat-malaikat? Padahal malaikat adalah makhluk. Sebesar-besar ciptaan Allah ini tetap makhluk. Seagung-agung malaikat tetap makhluk. Yang kalau Allah berbicara mereka tersungkur ketakutan. Maka jangan disamakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah. Maka Jibril berakhir pada apa yang diperintahkan oleh Allah. Maksudnya apakah ke bumi ataupun ke langit. Apakah ke langit ataupun ke bumi. Berakhir pada apa yang Allah perintahkan. Kalau perintahnya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau disampaikan kepada ini di langit sana, maka akan sampai pada langit tersebut. Itu maknanya. Wal ayatul madhkura fi hadzal bab wal ahadits tuqarriru at-tauhid. Ayat-ayat dalam bab ini, hadis-hadis dalam bab ini semuanya menunjukkan ketetapan tauhid. Alladhi huwa madlul syahadat an la ilaha illallah, yang menunjukkan tentang keesaan Allah dan penetapan tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal malakul azim allati tus'aqul amlaq min kalamihi khawfan minhu wa mahabatan wa turjaf minhu al-makhluqat al-kamil fi dhatih. Mengapa menunjukkan tauhid, menunjukkan keesaan Allah? Karena fa innal malikul azim, karena Allah raja di raja, pemilik alam semesta, yang dengan ucapannya tersungkur seluruh makhluk-makhluk yang besar dan goncang langit dan bumi, yang sempurna zatnya, yang sempurna sifat-sifatnya, yang sempurna ilmunya dan kekuasaannya, yang sempurna kerajaannya dan ketinggiannya, yang maha kaya di atas seluruh makhluknya, yang seluruh makhluknya membutuhkan Allah SWT. Yaftaqir ilallah. Wa nufuz qadarihi, yang ketentuan-ketentuannya pasti terjadi. Wa tusarrif fihim li'ilmihi wa hikmatihi, yang mengatur seluruhnya dengan ilmunya dan hikmahnya. Maka sedemikian tingginya Allah, sedemikian sempurnanya Allah, la yajuzu syar'an, tidak boleh secara syar'an, wala aqlan wala fitratan, enggak boleh secara syariat, enggak mungkin juga secara akal, enggak boleh secara fitrah manusia untuk disaingi dalam ibadah. Demikian mulianya Allah, demikian tingginya Allah, yang tersungkur malaikat-malaikat ketika Allah berbicara, yang goncang langit dan bumi ketika Allah menentukan satu ketentuan, yang setiap Allah katakan kun fayakun, semuanya terjadi. Maka apakah pantas untuk kita sekutukan dengan makhluk? Wallahi la, ya, tidak, demi Allah, tidak pantas. La syar'an wala aqlan wala fitrah, tidak pantas secara syariat, tidak pantas secara akal, enggak pantas pula secara fitrah. An yuj'al lahu syarik, untuk dijadikan sekutu bagi Allah dari makhluk-makhluknya, dari hamba-hambanya. Fa kaifa yuj'alul marbub rabban wal 'abd ma'budan, bagaimana mungkin menjadikan marbub, makhluk, sebagai rabb? Bagaimana menjadikan hamba menjadi ma'bud yang diibadahi? Astagfirullah. Aina dhahaba uqulul musyriki, kemana perginya akalnya orang-orang musyrik itu? Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Allah berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, tidaklah yang di langit maupun yang di bumi kecuali seluruhnya akan datang sebagai hamba. Atir rahmani abda, datang kepada Rahman sebagai abda, seluruhnya yang di langit dan di bumi. Apakah manusianya atau jinnya atau malaikat-malaikatnya apapun bentuknya, benda-benda yang dahsyat apapun dari makhluk-makhluk. Atir Rahmani abda, akan datang kepada Allah sebagai hamba. Laqad asahum wa'addahum 'adda, kami sudah hitung mereka satu persatu. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan mereka akan datang seluruhnya sendiri-sendiri. Fa idza kana jami'a 'abidan, kalau seluruhnya datang sebagai hamba, kalau seluruhnya datang sebagai abdan, falima ya'budu ba'duhum ba'dha, maka mengapa kalian saling menyembah? Kenapa sebagian kalian menjadikan sebagian yang lain sebagai ilah, sebagai sesembahan? Bila dalilin wala burhan, tanpa ada bukti, tanpa ada dalil. Bal mujarradir ra'i, bahkan hanya karena perasaan sendiri, pikiran sendiri. Wa ikhtira'in wa ibtida', hanya bikinan mereka sendiri, diada-adakan secara bid'ah. Thumma qad arsala rusulahu, kemudian Allah juga sudah mengirimkan rasul-rasul. Min awalihim ila akhirihim, dari awal pertama rasul, yaitu Nuh alaihi salam, sampai yang terakhir Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tuzajiruhum an dalika syirik, semua para rasul mengingatkan dari bahaya syirik. Watanhahum an ibadati ma siwallah, dan melarang seluruh manusia dari peribadatan kepada selain Allah. Alasan apa lagi? Nabi sudah diutus, Quran sudah diturunkan, semua mengajarkan beribadalah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Intahal bab, alhamdulillah selesai bab ini. Setelah yang akan datang kita masuk pada bab baru, yaitu bab asy-syafa'ah bi'idznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.